الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan hingga pada malam hari ini kita Allah subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk kita bisa berkumpul dan bermajelis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka kegiatan rutin kita mengadakan ta'lim majalisul ilm yang rutin kita adakan di tempat kita ini. Dan kita masih membacakan kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Al-Abbas Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu taala dalam kitab yang beliau beri judul Zamur Riya wa Ahli, tercelanya riya dan pelakunya. Nah, yang menjelaskan ya tentang hukum-hukum terkait dengan riya. Nah, kita masuk pada al-faslu al-khamis asyar, fasal yang ke-15. Beliau menyebutkan di sini tarku riya li riya akbahu minar riya. Nah, meninggalkan riya karena riya itu lebih buruk, lebih jelek daripada riya. Tarku riya li riya akbahu minar riya. Meninggalkan riya karena riya itu lebih jelek, lebih buruk daripada riya. Nah, ini. Dan beliau bawakan di sini penukilan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, yang mana Imam Adz-Dzahabi beliau membawakan di sini dengan sanadnya Ibnu Husain Al-Baihaqi berkata Daud bin Husain Al-Baihaqi, sami'tu Ishaq Al-Hanzali, aku mendengarkan Ishaq Al-Hanzali yaqulu, beliau mengatakan dakhaltu ala Abdullah Ibn Tahir Al-Amir. Suatu ketika aku masuk menemui Abdullah bin Tahir Al-Amir. Wa fi kummi tamrun akuluhu. Dan di dalam, di kantongku itu ada kurma yang aku makan. Fanadhara ilayya. Maka beliau pun melihat kepadaku. Ya, kata Ishaq Al-Hanzali yang beliau menemui Abdullah bin Tahir Al-Amir dalam keadaan beliau mengantongi kurma yang beliau makan. Waqala, maka Abdullah bin Tahir Al-Amir beliau pun mengatakan, ya Abu Ya'qub, wahai Abu Ya'qub, in lam yakun tarku kalirya minar riya fama fid dunya aqallu riya iminka. Nah, kata beliau, kata Abdullah bin Tahir Al-Amir rahimahullah kepada Ishaq Al-Hanzali rahimahullah, beliau mengatakan, wahai Abu Ya'qub, nah, seandainya ya engkau meninggalkan riya itu dikarenakan riya, fama fid dunya aqallu riya'u minka, maka tidak ada riya yang lebih kecil daripada riya yang kau lakukan. Nah, maknanya ya dari ucapan beliau ini bahwa ya, seorang yang meninggalkan riya ya, dikarenakan riya, maka itu adalah riya yang paling jelek ya, riya yang paling buruk. Akbahu minar riya, lebih parah daripada riya. Nah, mungkin seorang meninggalkan suatu amalan ya, suatu amalan ketaatan, nah, supaya dia dikatakan oh berarti si fulan ini tidak riya. Nah, ini. Jadi dia meninggalkan riya karena supaya tidak dibilang riya, seperti itu. Nah, ini riya, akbahu minar riya. Ya. Nah, dia tinggalkan supaya orang-orang pun beranggapan pada dirinya bahwa dia ini orang yang tidak riya. Dia adalah seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, senantiasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Ini riya, ya. Bahkan akbahu minar riya. Lebih jelek ya, lebih buruk daripada riya. Nah, maka seorang berhati-hati. Nah, ini semakna, hampir semakna dengan ucapan Al-Imam Fudhil bin Iyad rahimahullah. Ya. Tarkul amal li ajlin nasi riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Nah, ini hampir mirip dengan ini. Ya. Seorang meninggalkan suatu amalan karena manusia. Nah. Supaya dia dikatakan seorang yang mukhlis, seorang yang senantiasa menyembunyikan amalan, ya, ini riya. Nah, waqala aidan fi siyar, dan Al-Imam Adz-Dzahabi beliau juga menyebutkan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala, waqala Abu Ali Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dan berkata Abu Ali Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi rahimahullah, kata beliau, tarkur riya ilir riya akbahu minar riya. Nah, ini ucapan dari Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi rahimahullah. Jadi ini ucapan beliau, tarkur riya lir riya akbahu minar riya. Meninggalkan riya karena riya lebih jelek daripada riya. Nah, jadi seorang ya hendaknya dia berhati-hati di dalam bersikap, di dalam beramal ya. Yang harus kita perhatikan adalah, yang harus kita senantiasa introspeksi adalah niatan kita, apa yang ada di dalam hati kita. Ketika kita mengamalkan sesuatu, maka hendaknya kita mengatakan ini untuk apa saya amalkan. Demikian pula ketika kita meninggalkan sesuatu, hendaknya kita bertanya kepada diri kita, ini untuk apa kita tinggalkan ya. Nah, semuanya harus kita kembalikan kepada niatan-niatan kita. Baik ketika kita melakukan suatu amalan, demikian pula ketika kita meninggalkan suatu amalan. Ya. Nah. Baik. Kemudian kita masuk pada al-faslus sadis asyar. Pasal yang ke-16. Kata beliau rahimahullah, ar-riya'u la yadkhulu fil ibadatil qalbiyah. Pasal yang ke-16 ini menjelaskan bahwa riya itu tidak masuk di dalam ibadah hati. Ya. Riya itu tidak akan bisa memasuki ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kata beliau, al-ibadatu ala qismain. Ibadah itu terbagi menjadi dua. Al-awwal ibadatu badaniyah. Ibadah yang sifatnya badaniyah. Wahada kasolati wal haji wal jihadi ila akhir. Seperti solat, ya, haji, jihad dan misalnya. Ini adalah ibadah badaniyah, ibadah yang kita kerjakan dengan anggota badan kita. Nah, asani ibadatun qalbiyah. Yang kedua adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Nah, atau istilah lainnya adalah amalul qulub. Nah, amalan-amalan hati. Nah, seperti apa? Wa huwa kal hubbi wal khaufi wa tawakkul. Seperti cinta, khauf, rasa takut dan tawakal. Ini ibadah hati. Ya. Ar-raja, ar-rahbah, ar-raghbah, Nah, al-inabah. Ini contoh-contoh ibadah hati. Nah. Maka kata beliau, "Warya'u la yadkhulu illa fil ibadati dhahirah." Nah, yakni badaniyah, al-badaniyah. Dan riya itu tidak bisa memasuki atau tidak bisa masuk kecuali pada ibadah yang sifatnya dhahirah. Ibadah lahiriah. Ya. Ibadah badaniyah. Li'annahu la yumkinu an yura'il 'abdu bi'amali la yarahun nas. Dikarenakan apa? Tidak mungkin bagi manusia untuk dia menampakkan ibadah yang itu tidak bisa dilihat manusia. Nah, sehingga enggak tidak mungkin seorang misalnya tawakal karena selain Allah, enggak mungkin. Ya, tawakal karena selain Allah itu tidak mungkin. Nah. Ya, demikian pula al-khauf, seorang takut. Takut karena selain Allah. Ini tidak mungkin, ya. Karena ini amalan-amalan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Tentunya seorang apabila dia bertawakal hanya ada dua kemungkinan, imma dia tawakal kepada Allah atau dia tawakal kepada makhluk. Ya, kalau dia tawakal kepada Allah berarti dia telah merealisasikan tauhid. Seorang muwahhid. Tapi kalau dia tawakal kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ya, tawakal kepada selain Allah ya, bukan tawakal karena selain Allah. Bisa dipahami ya ungkapannya ya. Nah, jadi yang dimaksud adalah tawakal karena selain Allah. Seperti kita sholat, sholat karena selain Allah, ini riya. Sholat karena Allah, nah, ini ibadah ikhlas. Qala az-Zarkashi, qala az-Zarkashi rahimahullah fi al-Mansuri fil Qawaid, kata al-Imam az-Zarkashi rahimahullah, al-amalu yanqasimu ila qalbi wa badani. Amalan itu terbagi menjadi amalan qalbi dan amalan badan. Ya, amalan qalbi, amalan badani, wal qalbi afdal. Dan amalan hati itu lebih afdol daripada amalan badan. Nah, jadi amalan-amalan yang sifatnya qalbiyah itu lebih afdol daripada amalan yang sifatnya badaniyah. Nah, ini salah satu dari kaidah syar'i, ya, kaidah syariat. Nah, bahwa ibadah yang sifatnya qalbiyah itu lebih afdol daripada ibadah yang sifatnya badaniyah. Nah, dan amalan hati yang besar diantaranya adalah takwa. Takwa ini amalan hati. Ya, yang mana apabila seorang bertakwa di dalam hatinya, itu akan tampak pada amalan-amalan anggota badannya. Nah, ini karena hati merupakan pusat, ya, pusat penentu semua amalan kita. Semua amalan badan itu penentunya hati. Ya. Nah, seorang bisa saja melakukan amalan ketaatan, akan tetapi tidak sesuai dengan hatinya. Ya. Seorang sholat, seorang melakukan ibadah-ibadah, ya, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara lahiriahnya, akan tetapi hatinya itu tidak sesuai dengan amalan badannya. Sehingga hati ini penentu. Sehingga kalau hatinya sudah, ya, sudah dihiasi dengan amalan-amalan ketaatan, ya, takwa, tawakal, inabah, roja, ya, khauf hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua anggota badannya, amalan anggota badannya akan menjadi baik, ya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah, sungguhnya dalam jasad kita ini ada segumpal daging, ya, segumpal daging. Nah, wa in saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik pula, ya, seluruh badannya. Nah, jasadnya semuanya baik. Ini ya. Sehingga amalan seorang hamba ketika hatinya baik, maka jasadnya akan terlihat baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, maka rusak semua. Ya, rusak semuanya. Nah, sehingga apa? Lahiriah seorang itu terkadang, walaupun tidak secara mutlak ya, terkadang ataupun kebanyakan itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, apa yang ada di dalam hatinya. Nah, maka kata Az-Zarkasyi rahimahullah, wa min syarafihi annahu la yadkhiluhu riya. Dan termasuk dari kemuliaan amalan qalbi, ya, amalan hati, bahwa amalan hati tersebut tidak bisa dimasuki riya. Ya, enggak bisa nyusup. Tidak bisa disusupi riya. Nah, karena amalan hati tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Nah, tidak bisa dilihat oleh manusia. Seorang ikhlas atau tidak ikhlas, tidak ada yang tahu kecuali orang itu sendiri. Wa innama yudkhilul a'malu dhahirah atau yudkhilul a'malu dhahirah warya'u afatu kulli ibadah. Nah, dan hanya saja riya tersebut itu masuk kepada amalan yang dhahirah, amalan yang lahiriah. Dan riya itu penyakit seluruh ibadah. Ya. Riya merupakan penyakit perusak seluruh amalan ibadah. Nah. Ya. Jadi dari sisi ini amalan hati itu lebih afdol, ya, lebih baik daripada amalan badan. Ya, karena alasannya apa? Amalan hati tidak bisa dimasuki riya. Sementara amalan badan itu sangat gampang untuk dimasuki riya. Nah. Baik. Kemudian kita masuk kepada al-faslus sabi'asyar. Fasal yang ke-17. Hal riya'u yadkhulu fil fara'idil badaniyah? Apakah riya itu bisa masuk kepada amalan-amalan badan yang fardu? Ya, ini apakah riya bisa masuk kepada amalan-amalan yang wajib? Nah. Maka kata beliau, yumkinu an nastakhlisa minal mabahithi sabiqati anna riya addakhilu ala ibadati ala qismain. Kita bisa menyimpulkan dari pembahasan yang telah lewat bahwasanya riya yang masuk ke dalam ibadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, riya ul mahdh, riya yang murni. Nah, riya yang murni. Wa huwa alladhi la yuradu bihi illa mura'atil makhluqin faqat. Yaitu seseorang yang dia tidak menginginkan, ya, dari ibadah tersebut kecuali hanya untuk diperlihatkan kepada manusia saja. Jadi dia sama sekali tidak ada niatan melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini riya'un mahdh, riya yang murni. Asani riya'u tazyin wa tasannu', riya yang sifatnya memperindah dan dibuat-buat. Ya. Ini istilah, ya, riya utazyin wa tasannu'. Riya yang sifatnya seorang itu dia menampakkan ibadah yang dia asal ibadahnya ikhlas, tapi dia menampakkan ibadahnya itu diperindah, ya, dibuat-buat. Nah, ini. Wa huwa alladhi yakunul ba'ithu 'alaihi awwalan iradatullah wa iradatu tazayyun 'indan nas. Yaitu seorang yang melakukan suatu amalan ibadah yang mana pendorongnya, pendorong atas ibadah tersebut, yang pertama dia menginginkan, meniatkan, ya, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatan awalnya ikhlas. Ya. Asal dari niat dia melakukan ibadah tersebut ikhlas. Wa iradatu tazayyun 'indan nas. Akan tapi apa? Dia juga menginginkan untuk menampakkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Nah, ini. Fal awwalu huwa fi'lul munafiqin. Maka yang pertama, ya, maka itu adalah perbuatan orang-orang munafik. Nah, riya'un mahdh, riya yang murni. Ini orang munafik. Ya, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang-orang munafik mereka berada di kerak paling dasar dari neraka. Nah, ini. Jadi riya'ul mahdh ini hanya ada pada diri orang munafik. Li'annal ba'itsu atau li'annal ba'itsa 'alal 'amal min aslihi huwa iradatu ghairillah, iradatu ghairillah wa hadza la yumkinu an yasdura min muslim. Karena yang menjadi pendorong dia untuk beramal, ya, dari dasarnya, dari asalnya adalah keinginan, ya, menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yumkinu an yasdura min muslim. Dan ini tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim. Tidak mungkin muncul pada diri seorang muslim. Nah, yakni riya mahab, riya yang murni ini tidak mungkin ada pada diri seorang muslim. Ya. Nah, yang ada pada diri orang-orang munafik. Nah, sehingga seorang muslim yang ada pada mereka adalah asal ibadahnya ikhlas. Nah, tapi mungkin ditambah, ya, diperindah, dibuat-buat, ya, supaya mendapat pujian dan sanjungan dari manusia. Jadi tercampur antara niatannya yang ikhlas tercampur dengan riya, tapi tidak murni. Nah, qala Ibnu Rajab rahimahullah fi Jami'il Ulum wal Hikam. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum, wa hadzal riya'ul mahab la yakadu yasduru bin mu'min fi faradhi sholati was siyam. Kata Ibnu Rajab, dan riya murni ini itu hampir-hampir tidak muncul dari seorang mukmin, ya, di dalam ibadah-ibadah fardu mereka seperti sholat dan puasa. Nah, ini tidak akan mungkin. Seorang muslim, seorang mukmin, dia sholat dari awal sampai akhirnya adalah riya, ini tidak mungkin, kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Demikian pula puasa. Tidak mungkin seorang melakukan puasa, seorang muslim, ya, seorang mukmin, dia melakukan puasa itu semata-mata karena manusia, karena selain Allah. Nah, ini hampir-hampir tidak akan muncul dari diri seorang muslim. Wa qad yasduru fi shadaqah al-wajibati awil hajj. Dan terkadang riyaul mahdh ini, riya yang murni ini, terkadang muncul pada sedekah yang wajib dan haji. Nah, jadi untuk sedekah ini mungkin seorang riya murni melakukan sedekah ataupun melakukan ibadah haji. Wa ghairuhuma minal amali dhahirah, dan yang selain keduanya dari amalan-amalan yang zahir. Awal lati yata'adda naf'uha, atau yang manfaatnya itu yata'adda. Ya, manfaatnya, ya, mencakup orang lain, suatu ibadah, ya, yang manfaatnya itu bisa mencakup orang lain. Nah, fa innal ikhlas fiha aziz. Karena ikhlas, ya, pada ibadah ini, ibadah yang muta'addi, ya, jadi ada ibadah, ada dua, ada ibadah yang sifatnya hanya bermanfaat pada diri sendiri, seperti sholat, ya, sholat itu untuk diri sendiri. Kita melakukan sholat tidak untuk orang lain, puasa itu kita sendiri, ya. Ada ibadah yang disilakan dengan ibadah muta'addi, ibadah yang manfaatnya itu mencakup orang lain. Nah, fa'inal ikhlas sofiha aziz, maka ibadah yang sifatnya muta'addi inilah yang bisa seorang melakukannya riya murni, karena ikhlas di dalamnya itu sangat sangat berat, ya, sangat sulit. Nah, seperti apa? Seperti ilmu, ya, seperti ilmu, seorang menyampaikan ilmu. Nah, ini ibadah muta'addi, ya. Nah, yang seperti ini bisa saja seorang murni riya misalnya. Nah, atau sedekah. Nah, karena riya pada ibadah, ikhlas pada ibadah-ibadah seperti ini aziz, itu sangat berat. Artinya seorang butuh usaha, ya, butuh untuk dia berusaha, ya, bermujahadah, melatih jiwanya untuk bisa ikhlas. Fa idza 'alimna dzalika fa haditsuna hahuna min adriya ghairu mahdh. Nah, apabila kita mengetahui yang demikian, maka pembahasan kita di sini adalah tentang riya yang tidak murni, bukan riya yang murni ya, riya yang tidak murni. Hal yadkhulu fil faraidil badaniyah, apakah riya tersebut, riya yang tidak murni tersebut, itu bisa masuk kepada ibadah fardu ya, ibadah badaniyah yang fardu? Nah, maka ikhtalafal ulama fi dzalika ala salasati aqwal. Para ulama mereka berselisih tentang ini ya, menjadi tiga pendapat. Nah, al-awwal yang pertama, an-riya yadkhulu fi nawafil wa la yadkhulu fil faraid. Karena al-faraid wajibah ala jami'in nas, wajibatun ala jami'in nas. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya riya itu bisa masuk ke dalam ibadah nawafil, ibadah sunnah, dan tidak bisa masuk ke dalam ibadah yang fardu. Karena ibadah yang fardu itu wajib bagi seluruh manusia, sehingga semua manusia itu mengerjakannya, seperti itu. Ya, seorang melakukan ibadah puasa, puasa Ramadan, itu semua manusia melakukannya, atau mayoritas kita katakan. Sehingga sangat sulit seorang dia melakukan ibadah puasa karena ibadah puasa Ramadan karena riya. Ini sangat sulit. Ya, beda dengan ibadah puasa sunnah misalnya, yang tidak semua orang mengerjakannya. Maka yang seperti ini, ya, seorang bisa timbul riya di dalam hatinya. Demikian pula sholat, sholat wajib, sholat fardu, itu manusia melakukannya, ya, atau mayoritas manusia melakukannya, sesuatu yang wajib. Nah, sehingga, ya, yang seperti ini, ibadah yang wajib seperti ini, sulit untuk seorang bisa riya. Nah, beda dengan sholat sunnah misalnya, ya, seorang melakukan sholat malam, ya, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, ini sangat gampang untuk seorang bisa dimasuki riya. Maka ini pendapat yang pertama, bahwa riya itu bisa masuk pada ibadah yang nawafil, yang sunnah. Asani yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa annahu yadkhulu fil faraid wa la yadkhulu fil nawafil. Li'annahu law lam ya'ti biha la yu'akhadhu biha. Fa idza ata bihadzal qadar laisa alaihi ghairu dzalik. Nah, pendapat yang kedua ini sebaliknya ya, kebalikan dari pendapat yang pertama, bahwa riya itu bisa masuk ke dalam ibadah yang fardu, ibadah yang wajib, wala yadkhulu fi nawafil, dan tidak bisa masuk ke dalam ibadah yang sunnah. Ya, pendapat kedua ini beralasan bahwa ya, seorang apabila dia tidak mengerjakan yang sunnah, maka dia tidak akan dihukum, sehingga dia tidak perlu untuk riya. Nah, faida ata bihadzal qadar laisa alaihi ghairu dzalik. Apabila dia ya mengerjakan ya sekedar yang wajib saja, maka dia tidak akan mendapatkan yang lainnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi alasannya karena untuk apa seorang riya melakukan ibadah sunnah? Karena seorang ketika dia meninggalkan ibadah sunnah, dia tidak dihukum, ya, tidak berdosa. Nah, ini alasannya. Asalis yang ketiga, bahwa annahu yadkhulu fil faraidi wan nawafil jami'an, bahwa riya itu bisa masuk ke dalam ibadah yang fardu dan ibadah yang sunnah semuanya. Baik yang fardu dan yang sunnah, dua-duanya berpotensi untuk bisa dimasuki riya. Nah, kata Syekh rahimahullah, wa hadza huwal qaulu sahih, dan inilah pendapat yang sahih. Ya. Ini pendapat yang sahih, yang kuat, yang tidak ada keraguan padanya. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tentang orang-orang munafik, Allah menyatakan apabila mereka orang-orang munafik, mereka berdiri mengerjakan salat, qamu kusala, mereka pun berdiri dalam keadaan malas-malasan. Ini orang munafik. Ya. Yang mereka lakukan apa? Ibadah wajib, ibadah fardu salat. bukan ibadah sunnah. Mereka melakukannya dengan malas. Yura'unan nas, yang mana mereka melakukan itu karena ingin dilihat manusia. Nah, qala al-Qurtubi fi tafsir, berkata Imam Qurtubi dalam tafsir, wa dallat hadhihi al-ayah 'ala anna riya' yadkhulu al-fardha wa an-nafl. Ayat ini menunjukkan bahwa riya itu masuk ke dalam ibadah yang fardu maupun yang sunnah. Dua-duanya bisa dimasuki. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Al-ayah. Nah, ini umum. Ya. Wa qala Abu al-Abbas al-Hamawi al-Hanafi fi ghamzi uyunil basair syarh kitabil asbahi wan nadhahir. Kata Abu al-Abbas al-Hamawi al-Hanafi dalam kitab beliau Ghamzun Uyun Al-Basair syarah kitab Al-Asbah wa Nadha'ir, kata beliau, aqulu ma dzakara min annahu la riya fil fara'id mukhalifun lima dzakarahu ahlu tafsir min anna ittiya' ita' az-zakah fi sir afdal. Kata Abu al-Abbas Al-Hamawi rahimahullah, beliau mengatakan apa yang disebutkan, ya, pendapat yang menyebutkan bahwa riya itu tidak bisa masuk ke dalam ibadah yang fardu, ini adalah pendapat yang menyelisihi apa yang disebutkan oleh para ahlu tafsir, bahwa seorang yang menunaikan zakat, ya, seorang menunaikan zakat itu yang lebih afdol adalah menunaikannya secara sir, secara sembunyi-sembunyi, ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedekatus sir, ya, sedekah yang dilakukan sembunyi, ya, itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedekah hukum asalnya itu lebih afdal apabila seorang melakukan sembunyi-sembunyi. Kecuali dalam beberapa keadaan tertentu seperti yang pernah kita singgung pada bab-bab yang sebelumnya, ya. Nah, apabila ingin memberikan semangat kepada yang lainnya, ya, untuk mengajak kepada yang lainnya, makanya seperti ini tentunya lebih afdol seorang menampakkan sedekahnya, ya. Nah, sambil dia juga harus memperhatikan niatnya, jangan sampai ada rasa bangga, rasa besar di dalam hatinya, jangan. Nah, jadi hukum asalnya sedekah itu sembunyi-sembunyi, ya. Qalu li'annahu ab'adu minar riya. Mereka mengatakan bahwa sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih menjauhkan seorang daripada riya. Nah, makanya ini alasannya, ya, bahwa pendapat yang pertama itu adalah pendapat yang menyelisihi ucapan para ahlu tafsir. Nah, waqala, dan berkata pula beliau Al-Hamawi rahimahullah, mukhalifun lima fil waqi'ati min anna riya la yadkhulu fis shaum al-faridhah. Ini juga menyelisihi realita bahwa riya itu tidak bisa masuk ke dalam puasa yang fardu. Ya, tidak bisa masuk ke dalam puasa yang fardu. Nah, wa fi sa'ir ta'ati yadkhul, dan di dalam seluruh ketaatan selain puasa itu riya bisa masuk. Tapi kalau untuk puasa yang fardu itu riya tidak bisa masuk. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa itu untukku dan aku yang akan membalas puasa tersebut, ya, aku akan membalas puasa tersebut. Nah, di sini di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menafikan, ya, menafikan, meniadakan sekutu selainnya di dalam ibadah puasa. Nah, wa hada lam yuzkar fi haqqi sa'ir ta'at, dan ini tidak disebutkan, ya, pada hak seluruh ibadah yang lainnya kecuali puasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam mudha'af." Ya. Seluruh amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya. Ya. Nah, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan ila amafin katsirah, sampai berlipat-lipat kali kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikecualikan apa? Illa saum, kecuali puasa. Ya. Nah, kecuali puasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-saumuli. Puasa tersebut adalah untuk aku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Nah, menunjukkan apa? Pahala puasa ini sangat besar, tidak terhingga. Karena Allah yang akan membalasnya langsung, tidak disebutkan, ya. Tidak disebutkan berapa, ya, berapa pahalanya, berapa kali lipat, tidak. Beda dengan amalan yang lain, dilipat gandakan 10 kebaikan. Adapun puasa, kata Allah, aku yang akan membalasnya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu, aku yang akan membalasnya, berarti balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, ya, tidak terhitung. Nah, ini untuk puasa. Sehingga dari sisi ini puasa itu tidak bisa dimasuki riya. Ya, tidak bisa dimasuki riya. Nah. Qala tanbih. Nah, di sini ada tanbih. Ada apa? Peringatan. Qala al-Hafidz fil Fath, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى, dan para ulama mereka telah berselisih, ya, di dalam menjelaskan maksud dari ucapan Allah Subhanahu wa taala الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِبِهِ, siam, puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya. Nah, مَعَنَا الْأَعْمَلْ كُلَّهَا لَهُ, padahal seluruh amalan itu semuanya kan dikerjakan untuk Allah, ya kan? Tapi di sini Allah mengkhususkan puasa. As-siyamu li, puasa itu untuk aku. Ya, padahal semua amalan yaitu harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya? Wa huwa allazi yujzi'u biha 'ala aqwal. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membalas amalan-amalan tersebut. Maka apa yang dimaksud dengan ucapan ini? As-siyamu li. Ya, maka ada beberapa pendapat. Ini kita lanjutkan setelah azan. Fadhal al-muazzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan penjelasan tentang hadis as-siyamu li wa ana ajzibih. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalas puasa tersebut. Ya. Bagaimana penjelasan hadis ini? Padahal semua ibadah selain puasa itu juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan puasa di sini? Maka ada beberapa penjelasan. Yang pertama, annas sauma la yata'u fihi riya. Nah, penjelasan yang pertama bahwa puasa itu tidak bisa dimasuki riya. Tidak bisa dimasuki riya. Kama yaqa'u fi ghairi, sebagaimana ya riya bisa terjadi pada ibadah selain puasa. Nah, hakahul Maziri wa naqalahu Iyad bin Abi Ubaid. Ini ucapan yang dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Maziri rahimahullah dan dinukilkan oleh Iyad bin Abi Ubaid. Nah, wa lafdhu Abi Ubaid fi gharibih, dan ucapan ataupun lafaz yang disebutkan oleh Abu Ubaid di dalam kitabnya Gharib, kata beliau, qad alimna anna a'malal bir kullaha lillah. Nah, sungguhnya kita mengetahui bahwa seluruh amalan kebaikan itu untuk Allah semuanya tanpa terkecuali. Nah, wa huwa alladhi yujzi'u biha, dan Allah Subhanahu wa taala yang membalas amalan-amalan tersebut. Fanara wallahu alam, maka kita melihat dari hadis ini, dari hadis as-siyamu li wa ana ajzibih, annahu innama khassas siyam li annahu laisa yadhharu min bin adam bi fi'lihi Wa inna ma huwa syai'un fil qalbi. Maka ya, kita berpendapat wallahu alam dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan siam ya, karena puasa tersebut itu tidak bisa ditampakkan atau tidak bisa tampak dari Bani Adam dengan perbuatannya. Ya, hanya saja puasa itu adalah sesuatu yang ada di dalam hatinya. Ini. Karena seorang berpuasa itu tidak akan terlihat dia berpuasa kecuali memang ya, dia dalam keadaan yang sangat apa, menampakkan pucat atau bibir kering, tapi secara umum seorang puasa tidak, dengan yang tidak puasa tidak bisa kelihatan bedanya, sama saja. Nah, sehingga dari sini seorang tidak bisa riya ketika puasa, dia tidak bisa berbuat riya. Wa yu'ayyidu hadza ta'wil qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan penafsiran seperti ini itu diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi siyami riya, tidak ada di dalam puasa itu riya. Nah, haddatsanihi syababatu an uqil an az-zuhri. Nah, telah menyampaikan hadis ini kepadaku syababah dari uqil dari az-zuhri rahimahullahu taala. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Musallam dari syababah dari uqil dari al-Imam az-zuhri rahimahullah, dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis laisa fi siyam riya, laisa fi siyam riya, ini adalah hadis yang dhaif. Nah, bahkan disebutkan hadis ini adalah hadis yang mungkar. Nah, hadis yang tidak sahih, sehingga hadis ini tidak bisa kita jadikan sebagai hujah ya. Tidak bisa kita jadikan sebagai apa? Tidak bisa kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadzakarahu yakni mursalan, dan Az-Zuhri menyebutkan ucapan ini secara mursal. Jadi hadis ini secara penisbatannya kepada Rasul itu hadis yang dhaif. Ya. Nah. Dan hadis ini adalah hadis yang mursal, yaitu ucapan Az-Zuhri, ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Qala Abu Ubaid kemudian menyebutkan wa dzalika lianna al-amala la takunu illa bil harakat. Yang demikian karena amalan itu tidaklah dilakukan kecuali dengan gerakan-gerakan. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa enggak ada gerakan, ya kan? Seorang puasa dia tidak bisa tidak melakukan gerakan-gerakan, beda dengan salat. Yang mana seorang melakukan salat dia melakukan gerakan sehingga bisa dilihat oleh manusia ya, dan dari situ dia bisa dimasuki riya. Fa inna ma huwa binniyah allati takhfa 'anil naf. Hanya saja puasa itu dengan niat yang tersembunyi dari manusia. Wa hadza atau hadza wajhul hadis 'indi. Ini adalah sisi penjelasan hadis menurutku, kata Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam rahimallah. Nah, demikian ucapan beliau. Soba qala, kemudian beliau pun melanjutkan masih ucapan Abu Ubaid. Qauluhu, ucapan hadis yang disebutkan tadi, laisa fi siyami riya, nah, atau laisa fi siyami riya, la riya'u fi shaum. Ucapan beliau, tidak ada riya di dalam shaum, tidak ada riya di dalam puasa. Annahu la yudkhiluhu riya'u bi fi'lih. Yang dimasukkan di sini maksud ucapan Az-Zuhri. Jadi hadis tadi adalah ucapan Az-Zuhri ya, tidak sahih kalau dinisbatkan kepada Rasul, tapi adalah ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah. Maksud dari ucapan Az-Zuhri, la siyama ala riya'u fi siyam. Tidak ada riya di dalam puasa. Ya. Kenapa? Li'anna annahu la yudkhiluhu riya' bi fi'lihi. Bahwa tidak bisa dimasuki riya dengan perbuatannya, ya. Jadi seorang melakukan puasa itu tidak bisa dimasuki riya. Nah, dengan perbuatan dia mengerjakan ibadah puasa. Wa ikana qad yudkhiluhu riya bil qaul. Walaupun ya, itu bisa dimasuki riya dengan apa? Dengan ucapan. Nah ini, jadi bisa masuk riya. Kapan? Ketika seorang mengkhabarkannya, ya, dia memberitahu kepada yang lainnya. Kaman yasumu tsumma yukhbiru bi annahu shaim. Seperti seorang yang berpuasa, kemudian dia memberitahukan kepada yang lain kalau dia sedang berpuasa. Ya. Nah, ini bisa dimasuki riya, bahkan sangat berpotensi untuk seorang riya. Ya, seorang melakukan puasa misalnya, puasa sunnah. Ya. Kemudian dia memberitahu kepada yang lainnya. Nah, nanti jangan makan dekat saya ya, saya sedang puasa ini. Nah, ini. Ini bisa dimasuki riya. Sehingga seorang ketika dia melakukan puasa sunnah, lebih afdol untuk dia menyembunyikan puasanya. Ya, dia berusaha untuk menyembunyikan puasa yang dia lakukan kalau memang itu memungkinkan. Ya, supaya tidak muncul riya di dalam dirinya, kecuali memang keadaannya ya seperti di lingkungan mahat seperti ini, ya sulit seorang untuk menyembunyikan puasa. Nah, atau keadaan-keadaan tertentu. Nah, ini. Tapi hendaknya seorang ketika melakukan ibadah sunnah, puasa sunnah misalnya, ya, usahakan hendaknya dia tidak menampakkan bahwa dia berpuasa. Demikian yang dicontohkan oleh para salafun saleh, ya. Nah, mereka para salaf dinukilkan bahwa sebagian mereka kalau melakukan puasa itu sengaja bibirnya dibasahi dengan minyak supaya terlihat basah bibirnya, ya, supaya tidak terlihat kering. Nah, terkadang ada yang berpura-pura membawa makanan seperti itu, ya. Nah, dalam rangka menutupi ibadah mereka, walaupun ini tidak mesti, ya, tidak mesti dilakukan, tapi usaha untuk seorang, ya, supaya bisa menjaga niatnya adalah menyembunyikan amalan-amalannya. Maka faqat yudkhilhu riya min hadhil haisiyah. Maka yang seperti ini, dari sisi ini puasa tersebut bisa dimasuki riya, dari sisi dia mengkhabarkannya kepada orang lain. Tapi semata-mata dia melakukan puasa itu tidak bisa dia riya, ya, tidak bisa dia dimasuki riya. Nah, fadkhulu riya fi shaum innama yaqa'u min jihatil ikhbar bi khilafi baqiyatul a'mal. Maka masuknya riya di dalam puasa itu adalah terjadi dari sisi dia mengkhabarkannya, ya, dia mengkhabarkannya, baik mengkhabarkan dengan lisannya, dia menyampaikan saya lagi puasa misalnya, ya. Nah, atau dia mengkhabarkan dengan isyarat-isyarat atau perbuatan-perbuatannya. Nah, ini dari sisi ini seorang bisa dimasuki riya ketika melakukan ibadah puasa. Bi khilafi baqiyatil amal. Nah, berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya, sholat, sedekah. Nah, ini ada gerakan seorang melakukan ibadah tersebut sehingga sangat bisa untuk dimasuki riya. Nah, kemudian terkait dengan seorang berpuasa, ya, apakah disyariatkan untuk seorang mengatakan inni shaimun insyaallah, ya, karena banyak ini terucap dari mayoritas orang, ya. Nah, kalau ditanya apakah antum puasa atau apakah kamu puasa, nah, puasa insyaallah. Nah, maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang keliru, ya, keliru. Nah, tidak perlu kita mengatakan ana puasa insyaallah dalam keadaan kita sedang melakukan puasa. Insyaallah itu adalah sesuatu yang kita ucapkan ketika kita belum mengerjakannya. Baru kita mengucapkan insyaallah, apakah besok kamu mau puasa? Baru kita ucapkan insyaallah. Tapi ketika kita ditanya, antum sedang puasa? Maka kita katakan na'am, ana sedang puasa. Tidak mengapa kalau ditanya seperti itu, ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika ada seorang yang berpuasa, fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un sha'im. Apabila ada seorang yang memukul dia, ya, menyakiti dia, maka hendaknya dia mengatakan inni sha'im. Sungguhnya saya sedang puasa. Ya, Rasulullah tidak mengatakan inni sha'imun insyaallah. Nah, enggak pakai insyaallah, sehingga ucapan saya puasa insyaallah ini adalah ucapan yang keliru ya. Tidak tepat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 3 pasal sekaligus pada kesempatan malam hari ini, pasal ke-15, 16 dan 17. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.